Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله يعلمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah suara iman di manapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab yang ke-81 yaitu bab an-nahyi an su'alil imarah, bab tentang larangan bagi seorang untuk meminta agar dia mendapat jabatan atau menjadi pemimpin, dan hendaklah dia meninggalkan kepemimpinan itu apabila memang tidak wajib baginya dan masih ada orang lain yang pantas untuk memimpin, maka hendaklah dia memilih untuk tidak menjadi pemimpin. Dan telah kita bahas, yaitu hadis yang pertama dari bab ini, hadis Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, jangan kamu mencari atau meminta al-imarah, kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, karena sungguhnya kalau engkau diberikan tanpa permintaan darimu, maka engkau akan ditolong. Siapa yang menolongnya? Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan taufiq, akan memberikan inayah kepada orang yang dia diminta untuk menjadi pemimpin. Bukan dia yang mencari kepemimpinan itu. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, dan apabila engkau diberikan suatu kekuasaan karena engkau yang memintanya, yang mencarinya, maka engkau akan dibiarkan. Engkau bersandar pada dirimu di dalam memegang amanah tersebut. Tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idha halafta an yaminin, apabila engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, faraita ghairaha khairan minha, lalu engkau melihat bahwa yang berlawanan dengan apa yang kamu bersumpah itu lebih baik, fa'til ladzi wa khairun, maka lakukanlah yang lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan batalkan sumpahmu dengan, yakni dengan kamu membayar kafarah sumpah. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Dzar, yani Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya Abu Dzar, araka dhaifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau, aku memandangmu adalah seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku menginginkan bagimu suatu kebaikan apa yang kuinginkan untuk diriku. La ta'ammaranna athnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Jangan engkau jadi orang yang memimpin, ya. Wa la tawallaya ila ta'ammaranna la tasiranna hakiman au amiran. Jangan sekali-kali engkau menjadi seorang hakim, yakni penguasa, pemimpin sebuah wilayah, atau seorang amir. Ya. La ta'ammaranna ala itsnain. Jangan. Jangan engkau menjadi pemimpin satu wilayah, meskipun mungkin penduduknya hanya dua orang. Wa la tawallayanna ma la yatim. Dan jangan engkau menjadi orang yang diwasiatkan padamu tentang harta anak yatim. Ya. Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, beliau seorang yang sangat zuhud. Seorang yang sangat zuhud dalam hidupnya. Hidup apa adanya, tidak mau berlebih-lebihan. Beliau adalah orang yang tidak mempunyai harta, ya, karena kezuhudannya radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menasihati Abu Dzar. Karena di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menginginkan kebaikan yang untuk umatnya, apalagi para sahabatnya yang dekat dengan beliau. Dan beliau tahu mereka satu. Maka beliau sangat menginginkan kebaikan bagi mereka. Beliau inginkan keselamatan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalam mewasiatkan atau menasihati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tentang masalah kepemimpinan. Dua hal yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama adalah jangan sampai engkau menjadi seorang pemimpin yang menguasai satu wilayah, ya, meskipun penduduknya sedikit. Ya. Yang kedua, jangan engkau mengemban amanah berupa harta anak yatim. Ya. Karena Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau memiliki sifat yang sangat zuhud. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau-kalau amanah yang diberikan kepada beliau berupa wilayah kepemimpinan misalnya, atau harta yang diamanahkan kepada beliau itu terabaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan beliau karena kekhawatiran tersebut. Karena Nabi SAW mengetahui kelemahannya, ya, ketidakmampuannya dalam mengurusi hal tersebut. Dan Nabi SAW menginginkan kebaikan bagi sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah. Maksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini, aila kudrata ladaik. Engkau tidak mempunyai kemampuan alal qiyami bi'a'ba'il wilayah. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk mengemban pimpinan. Ini makna dhaif. Aku melihat engkau lemah. Sebagian ulama mengatakan ay dhaif anil qiyami bi'ata'ayyanu ala amir min mura'ati masalihir ra'iyyah ad-dunyawiyyah wad-diniyah. Jadi maksudnya dhaif, wahai Abu Dzar, sungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, ay anil qiyami lemah, dan bahkan apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang pemimpin, ya, berupa menjaga, memelihara, yaitu kemaslahatan, kebaikan-kebaikan rakyat, baik dari sisi keduniaan pun dari agama. Oleh karena itu Nabi Sallam mengatakan kepada beliau sebagai seorang yang lemah. Lalu kata beliau alaihissalam, "Wa'ibulaka ma'ibuli nafsi." Dan sungguhnya aku menginginkan bagimu satu kebaikan, menginginkan kebaikan itu bagi diriku. Dan ini tentu adalah merupakan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, setiap orang mukmin, apalagi seorang da'i. Nabi Alaihissalam disifati oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, azizun alaihi ma anittum, isun bil mu'minin, ra'ufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, olehnya, yani oleh Nabi SAW akan penderitaan kalian. Jadi beliau tidak mau umatnya menderita. Mereka, maka beliau tidak menghendaki, atau beliau sangat merasa berat dalam dirinya akan penderitaan umatnya. Seorang mukmin, dia tidak mau saudaranya tertimpa sesuatu penderitaan, sebagaimana dia tidak mau dan tidak menghendaki. Harisun alaikum bil mu'minin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang semangat agar kalian menjadi orang-orang yang beriman, yang dengan keimanan kalian yang diselamatkan oleh Allah azza wajalla. Oleh karena itu beliau berdakwah siang dan malam menyampaikan risalah Allah, ya, dalam umat ini untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mengimani. Raufur Rahim, dan dia adalah orang yang sangat, ya, belas kasihan. Itu adalah sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Rasulullah. Maka beliau mengatakan di sini, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku menghendaki. Uhibbu li nafsi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian caranya bagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Setelah beliau menyebut kalimat-kalimat ini sebagai muqaddimah, ya, yang akan Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu menerima wasiat beliau dengan hati yang lapang, dada yang lapang, dada yang luas. La ta'ammaranna ala tsnain. Jangan kamu menjadi seorang pemimpin yang memimpin walaupun hanya dua orang engkau memimpinnya. Ya. Wa la tawallayanna mala yatimin, dan jangan kamu menerima wasiat harta anak yatim. Yang ini dinasihati oleh Nabi sallam kepada Abu Dzar. Tetapi beliau memberikan mukaddimah pertama. Ya Abu Dzar, ya, kata beliau, ya wahai Abu Dzar, inni araka dha'if. Beliau seorang zuhud yang tidak mencintai dunia ini, ya, tidak menyukai harta radhiyallahu ta'ala anhu arda. Itu Abu Dzar. Makarim Salam memberi mukaddimah ini yang beliau mengatakan, aku menghendaki satu kebaikan untuk dirimu, sebagaimana aku menghendaki kebaikan untuk diriku. Menyebut apa yang ingin beliau sampaikan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu larangan bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, ya, dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengemban, lah dia meninggalkan kepemimpinan itu. Ya, tidak boleh menerima atau mengambil kepemimpinan tersebut kalau dia tahu bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan sebagai pemimpin. Karena sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan Allah kepada seorang hamba. Dan setiap amanah itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin tidak boleh menyiakan apa yang dipimpinnya. Dia mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab. Ya, makanya kita melihat para pemimpin kaum muslim, Umar bin Khattab, dan yang lainnya, bagaimana mana mereka ketika memimpin. Ya, jalan di malam hari, memeriksa keadaan rakyatnya, ya, berupaya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat mereka, takut berbuat dosa, membolimi manusia, ya, karena kepemimpinan adalah amanah yang Allah berikan pada seorang hamba. Ini menjelaskan kepada kita tentang larangan menyiakan harta itu, ya, atau meremehkan, menggampangkan, membiarkan sehingga harta itu menjadi habis atau rusak. Nah, oleh karena itu seorang kalau memang dia mengetahui dirinya, tatkala misalnya ada kerabatnya yang meninggal, lalu dia mempunyai anak dan anak ini menjadi anak yatim, kemudian dia diminta untuk menjadi sebagai orang yang mengelola harta anak yatim ini, apabila dia tidak mampu, maka jangan menerima. Karena termasuk di antara dosa-dosa besar adalah menyia-nyiakan harta anak yatim. Yang tentu juga di sini termasuk merusak harta anak yatim. Menyia-nyiakan harta anak yatim. Ya. Ini hukumnya adalah dosa, hukumnya dosa besar. Bahkan ada sebagian ulama salaf mengatakan bahwa di antara akibat dan dampak dari orang yang memakan harta anak yatim atau menyia-nyiakan harta anak yatim, ya, di antara akibatnya adalah dalam perjalanan kehidupan manusia, yaitu su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu mati dengan jelek. Maka dari itu Rasul alaihissalam menyebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang as-sab'ul mubiqat, tujuh macam dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Dan tujuh dosa ini bukan berarti dosa besar itu hanya tujuh, tidak. Dosa besar itu banyak. Tapi yang disebutkan dalam hadis, satu hadis Nabi Sallam adalah as-sab'ul mubiqat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqati. Jauhilah kalian dari tujuh perkara yang akan membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara yang akan membinasakan seseorang tersebut. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billahi, yang pertama adalah syirik pada Allah azza wajalla. Karena kesyirikan ini bersifat dosa yang amat besar. Seorang apabila meninggal, apabila mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dalam keadaan dia belum bertobat dari syiriknya, maka dia kekal dalam neraka, tidak akan diampuni oleh Allah azza wajalla. Nah, oleh karena itu hati-hati terhadap dosa syirik. Kata beliau, yang pertama asyirku billah, yang kedua sihir, perbuatan sihir, termasuk mempelajari ilmu sihir atau mengajarkan ilmu sihir pada seorang, ini termasuk dosa besar. Apalagi mengamalkan sihir itu kepada orang lain, yang mengenakan sihir itu kepada orang lain, walaupun sebetulnya sihir itu semua dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa perbuatan sihir ini adalah penyembahan kepada syaitan. Karena para tukang sihir itu, mereka takluk, tunduk, patuh kepada syaitan-syaitan mereka yang memberikan ilmu sihir itu. Makanya dosa syirik, dosa sihir termasuk dosa yang amat besar. Kalau seorang tidak bertobat dari dosa tersebut sampai dia meninggal, maka dia terancam dengan kebinasaan, dengan neraka jahannam, na'udzubillahi min dalik. Kemudian waqatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, kata beliau SAW, dari hal yang membinasakan seorang, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan hak. Jadi membunuh jiwa tanpa alasan, ini adalah hukumnya haram. Tapi kalau membunuh jiwa karena beralasan, karena hak, misalnya dalam menjalankan qisas, seorang membunuh, kemudian dia ditangkap orang yang membunuh ini, lalu diproses perkaranya, ya. Setelah diproses perkaranya, diputuskan oleh al-qadhi, oleh hakim yang menjalankan hukum Islam, diputuskan bahwa orang ini harus dibunuh, dikisos. Maka ini termasuk bunuh dengan hak, karena rangka melaksanakan hukum Allah. Yang mana seorang yang membunuh, ya, tanpa alasan, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu dibunuh. Al-nafsu bin nafsi, satu jiwa dengan satu jiwa. Seorang yang membunuh, dia pun dibunuh. Dan itu setelah proses. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa aklur riba, yang diharamkan dan termasuk yang membinasakan seorang adalah makan riba. Ya, apalagi makan riba, riba yang seperti di zaman jahiliyah. Setiap sekali seorang menunda pembayaran hutangnya, maka dinaikkan ribanya. Ya, seorang tunda lagi, dinaikkan lagi. Ya, ini hukumnya adalah haram. Dan yang kita sayangkan, masih ada di antara kaum muslimin yang makan harta riba ini. Mereka hanya duduk di rumahnya, tidak punya kerjaan, tapi mereka punya duit. Mereka pinjamkan kepada orang-orang dan bunga tertentu. Ya, ini termasuk dosa besar. Ya. Dia kalau dibangkitkan di hari kiamat, ibarat seorang gila yang bangkit dari tidurnya. Waliyadzubillah. Jadi makan riba termasuk yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena riba ini memakan keringatnya orang lain, ceripayahnya orang lain. Ya. Maka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memerangi orang-orang yang makan riba. Ya. Kemudian yang kelima, yang diharamkan dalam hadis ini dan yang akan membinasakan seorang, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim itu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, di saat dia masih kecil. Kalau orang tuanya meninggalkan harta, maka hartanya itu dipelihara, hartanya dijaga, dijalankan hartanya dengan sebaik-baiknya untuk menghidupi anak yatim tersebut. Nah kalau ada orang yang makan harta anak yatim, padahal dia cukup, ya, dan dia dengan sengaja memakan harta anak yatim, maka hukumnya haram. Ya. Karena ini termasuk dosa besar yang akan menghancurkan, membinasakan seseorang, yaitu dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6, wa al-firar yawm al-sahfi. Termasuk dosa besar, ya, yang akan membinasakan seorang, yaitu seorang yang berlari dari medan peperangan setelah pertemuan antara satu kelompok kaum muslimin dan kaum kufar berperang. Lalu ada orang dari kaum muslimin ini, dia mengundurkan diri atau dia melarikan diri dari peperangan tersebut tanpa alasan atau karena takut dari peperangan itu, maka ini termasuk yang membinasakan seorang. Tapi kalau dia mengundurkan diri karena suatu alasan yang memang alasannya secara syar'i, maka ini dibolehkan. Adapun seorang yang mengundurkan diri dari peperangan setelah dua pasukan bertemu, maka ini termasuk dosa besar yang dengannya seorang akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang mereka senantiasa menjaga kehormatan diri mereka. Wanita-wanita yang mereka beriman pada Allah dan mereka lalai dari tuduhan orang yang menuduh mereka. Menuduh mereka yang berzina, padahal mereka wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang beriman, dan mereka tidak pernah terlintas dalam diri mereka untuk berbuat zina. Orang seperti ini dituduh berzina. Maka penuduh ini termasuk dia membinasakan dirinya. Ini termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam 7 perkara yang akan membinasakan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang semangat Islam dalam menjaga yang kepentingan umum. Makanya seorang yang memimpin, ya, dalam sebuah kepemimpinan, dia harus memikirkan, harus berupaya, bekerja keras untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Untuk melaksanakan kemaslahatan bagi rakyatnya, untuk memakmurkan mereka, memberikan ketenangan pada mereka, ya, dalam beribadah pada Allah, ya, di dalam melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas mereka, itu semua terjamin dan aman dan penuh kebaikan. Maka tugas seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang. Apalagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kalau seorang tidak beriman kepada hari kiamat, ya mungkin dia berbuat semaunya, karena dia tidak beriman pada hari kiamat. Ya. Dia menganggap hari kiamat itu khayalan. Ya. Dia mungkin berbuat semaunya. Tapi seorang yang beriman bahwa dia akan mati, setelah mati dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak, dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, ini tentu suatu hal yang berat. Maka dari itu, seorang pemimpin, dia melaksanakan amanah, yang amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, orang yang lemah, jangan menjadi pemimpin. Para ulama menyebutkan, di dalam Islam ini, di antara syarat seorang jadi pemimpin, ya, ada dua perkara, selain yang lainnya. Yaitu terambil dari firman Allah Azza wa Jalla, ketika putri seorang yang soleh mengatakan kepada ayahnya tentang Nabi Musa, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau menyewa, yaitu untuk memberikan amanah, adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Ya, kuat, mampu, mempunyai kemampuan dalam memimpin. Dan orang yang amanah. Ini yang seyogyanya menjadi pemimpin dan menjadi syarat seorang menjadi pemimpin. Ya, al-quwwah, kemampuan. Dia memiliki kemampuan, keahlian, dan dia adalah orang yang amanah menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan untuk menasihati seorang muslim, ya, terhadap saudaranya. Kalau dia melihat di sana ada satu hal, satu aib, satu hal yang cacat, hendaknya dia menasihati kepada saudaranya. Ya, nasihati dengan baik. Kalau saudaranya menyimpang, dinasihati. Ya, bukan dibeberkan di medsos, bukan dicela dan celaan-celaan yang tidak sepatutnya. Ya, ini bukan caranya seorang muslim, ya, dalam menasihati saudaranya atau dalam berinteraksi dengan saudaranya. Jadi hendaklah dia menasihati, dia mengingatkan dengan cara yang baik. Kenapa seorang mukmin menghendaki kebaikan bagi saudaranya? Sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam menyampaikan suatu nasihat itu ada caranya, ada metodenya. Hendaknya seorang misalnya dia mempunyai niat yang benar dalam menasihati saudaranya, kemudian dia menyebut hal-hal yang bermanfaat bagi saudaranya sebelum dia menasihati saudaranya itu, ya. Kemudian dia tunjukkan betul kesungguhannya dalam menasihati dan keikhlasannya bahwa dia betul-betul menasihati saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini insyaAllah ta'ala dengan demikian orang yang dinasihati akan menerima karena niat orang menasihati dengan niat yang baik, ya, niat yang baik. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu menyebabkan seorang selalu menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Dan dia tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya sebagaimana dia tidak menginginkan keburukan itu menimpa dirinya. Ya, ini diantara tanda kecintaan seorang pada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian juga hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dan oleh karena itu Nabi SAW, ya, mengingatkan dalam hadis ini agar jangan sampai seorang yang tidak mampu dia itu mengejar kepemimpinan karena ini akan berdampak buruk bagi dirinya dan dia akan menyesal di hari kiamat kelak yang tidak ada manfaatnya penyesalan di hari tersebut. Hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kata beliau, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku, menjadikan aku seorang yakni pemimpin, artinya atau memakai aku memimpin di satu wilayah. Ini pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku menjadi orang yang bermanfaat misalnya di satu masyarakat, satu komunitas, ya. Fadharaba bi yadihi ala mankibaihi tsumma qala, maka Nabi SAW kemudian yaitu menepuk pundak Abu Dzar radhiyallahu an. Tsumma qala, lalu beliau berkata kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin innaka dha'if, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanatun, dan sungguhnya wilayah kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah, dan bahwasanya kepemimpinan itu di hari kiamat kelak akan menjadi sesuatu yang menghinakan seorang dan akan menjadi sesuatu yang menjadikan seorang menyesal. Illa man akhadha ha bihaqqiha, kecuali seorang yang betul-betul dia mengambil amanah kepemimpinan itu dengan sebenarnya. Dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap atau seputar kepemimpinan. Abu Dzar ketika mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, ya seakan-akan beliau meminta, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan aku seorang pemimpin di satu wilayah, ini aku menjadi wakilmu di satu tempat tertentu. Maka Nabi sallam ya memukul dua pundak Abu Dzar. Ini menunjukkan kedekatan Nabi sallam dengan Abu Dzar radhiyallahu an. Lalu beliau mengingatkan, dan ketika beliau memukul pundak Abu Dzar juga menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini dari pertanyaan Abu Dzar adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat urgen untuk didengar, untuk direnungkan oleh kita semuanya. Kata beliau, ya Abu Dzar, innaka dha'if, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanatun, dan bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah. Adalah amanah. Ya. Ini amanah yang dipikulkan kepada pundak seseorang. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah, dan kepemimpinan itu di hari kiamat kelak akan menjadi sesuatu yang hina, yang mempermalukan seorang, dan akan menjadi sebuah penyesalan. Kecuali, kata beliau, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang betul-betul mengambil amanah itu, menjalankan amanah tersebut, kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan yang melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya terhadap kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang tidak akan celaka. Adapun sekedar menjadi seorang pemimpin padahal tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai keahlian, ini akan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di antara pelajaran yang diambil oleh kita dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa orang yang meminta untuk menjadi pemimpin itu jangan diberikan, ya. Karena Islam tidak memberikan kepemimpinan itu kepada yang memintanya atau orang yang antusias semangat untuk meminta kepemimpinan tersebut. Tetapi kepemimpinan itu justru diberikan kepada orang yang tidak meminta akan kepemimpinan tersebut. Ya. Jadi orang yang dia justru menolak jadi pemimpin, ini yang diberikan kepemimpinan tersebut. Kemudian juga bahwa wilayah kepemimpinan adalah sebuah amanah yang besar dan tanggung jawab yang apabila tidak dijalankan yang sebaik-baiknya, ini akan menimpa orang yang diberikan amanah tersebut. Ya, oleh karena itu barang siapa yang diberi amanah ya untuk atau suatu diberi amanah suatu kepemimpinan, maka hendaknya dia menjaga, menjalankan kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai dia khianat terhadap kepemimpinan tersebut. Ya, karena ini adalah amanah. Ya, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dijalankan dengan baik, maka orang akan selamat. Bahkan kalau dia sebagai seorang yang adil, dia akan menjadi orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang memimpin dan penuh amanah dan tanggung jawab, ya, dengan menjalankan yang sebaik-baiknya, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah وستكون ندامة يوم القيامة إنكم ستحرسون على الإمارة." Sesungguhnya kalian akan betul-betul tamak kepada kepemimpinan, ya. وستكون ندامة يوم القيامة, dan kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Yani hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak di waktu yang akan datang, ya, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah para ulama ar-rasyidin, yaitu akan muncul, ya, orang-orang, bahkan belum mengatakan kalian, ya, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian akan betul-betul bersemangat, antusias, ambisi untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan kekuasaan. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, namun kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Kembali kepada hadis yang sebelumnya, karena kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan kepada seorang pemimpin, kalau dia jalankan yang sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tetapi kalau dia sia-siakan, atau dia lalaikan, atau dia khianat terhadap kepemimpinan itu, maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Jadi hadis ini adalah sebagai peringatan, ya, kepada setiap orang beriman dari tamak dan rakus kepada kepemimpinan, kepada manasib, jabatan-jabatan. Karena ini ada sesuatu yang berbahaya bagi seorang, apalagi orang yang tidak mempunyai keahlian dalamnya. Kalau seorang yang ahli, silahkan jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau seorang yang tidak mempunyai keahlian, apalagi tidak amanah, maka ini akan menjadi sebagai penyesalan baginya di hari kiamat kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beratnya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap kepemimpinan, dan bahayanya orang yang menjadi pemimpin namun dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ketamakan kepada kepemimpinan, ya, dan cintanya seseorang kepada kemuliaan atau kedudukan ini akan merusak agamanya, ya. Jadi semangat seseorang untuk mendapatkan kepemimpinan dan keinginannya untuk mendapat kemuliaan, ya, dengan kepemimpinan itu, ini akan merusak agama seseorang, ya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan, dibaikan sanadnya oleh ulama hadis atau sebagian dari ulama hadis. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanami fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wash-sharaf li dinihi." Yang artinya, tidaklah dua ekor serigala, ya, dua ekor serigala yang lapar, ya, lalu dilepas pada sekawanan kambing, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini terhadap sekawanan kambing ini tidak lebih rusak, ya, daripada kerakusan seseorang, ketamakan seseorang, ya, untuk mendapatkan harta dan kemuliaan, ya, terhadap agamanya. Jadi kerusakan dua ekor serigala yang dilepaskan pada sekawanan kambing, kerusakan yang terjadi karena dua ekor serigala lapar ini yang dilepas pada sekawanan kambing, kerusakan ini tidak lebih besar daripada kerusakan agama seseorang, ya, lantaran ketamakan dia terhadap harta dan kemuliaan. Jadi kalau seorang yang tamak minta dihormati, minta dimuliakan, ya, ini justru lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala yang dilepas, dua ekor serigala lapar yang dilepas pada sekawanan kambing. Ya. Oleh karena itu, di sini kita harus waspada. Ya, seorang apalagi yang punya agama, yang dia mempunyai akidah, mempunyai manhaj, ya, mempunyai din, jangan sampai dirusak oleh keinginan untuk mendapatkan jah dari manusia, kehormatan dari manusia. Ya, ini jauh lebih rusak, ya, dan jauh lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala yang dilepas pada sekawanan kambing. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diantara tanda-tanda kenabian. Karena Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, dan apa yang beliau sampaikan benar-benar telah terjadi. Ya, bahkan sampai terjadi peperangan, terjadi permusuhan gara-gara kepemimpinan. Ini telah diberitahukan oleh Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah wa satakununa damatan yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan antusias, akan bersemangat, akan tamak untuk menjadi pemimpin, ya, dan itu nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi kamu sekalian. Dan apa yang disampaikan oleh Mustafa sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi, ya, pada umat ini. Dan demikian bab yang ke-82 dari bab yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin selesai kita bahas. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang biidznillah taala kita memasuki bab yang ke-82, yaitu bab tentang al-hasus sultan wal qadi wa ghairihima min ulatil umur ala ittikhazi wazir as-salih, anjuran kepada para pemimpin untuk mencari teman, pendamping, penasehat yang baik, dan peringatan kepada mereka jangan sampai mencari teman, penasehat, pembantu yang jelek. Ini berbahaya. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adapun yaitu pada bab yang ke-82. Maka bab 81 selesai, hadis-hadisnya kita bahas pada hari ini, dan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan masalah hadis-hadis dalam bab ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar tentang bahayanya hawa nafsu kalau menguasai diri seorang, ya, khususnya dalam keinginan untuk mendapatkan kepemimpinan, keinginan untuk mendapatkan kehormatan, ya. Ini akan merusak agamanya lebih daripada dua ekor serigala yang lapar yang dilepas pada sekawanan kambing di satu tempat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kadang-kadang kita ini kurang menyadari sifat yang ada pada diri kita, perangai yang ada pada diri kita, ya syaitan yang menggoda kita sehingga kita menutup mata. Padahal kita tahu dalil, kita tahu ayatnya, kita tahu Qurannya, tahu hadisnya. Tapi karena hawa nafsu menguasai diri seorang, maka itu semua terlalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulnya SAW tentang bahayanya seorang yang ingin mendapatkan kehormatan, ya, atau mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan. Ini akan dapat merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak moralnya, karena ketamakan-ketamakan tersebut. Wal'iyadu billah, kita mohon perlindungan pada Allah dari itu semuanya. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan begitu pula para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon atau pesan singkat, silakan di 0218236543 atau layanan telepon dan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, kita coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Silakan Umu. Iya, begini Ustaz, mengenai hawa nafsu yang sudah menguasai diri seseorang, mengenai ini Ustaz, membangun di atas kuburan Ustaz yang sudah dibangun oleh keluarga atas bapak kami yang meninggal beberapa bulan kemarin. Jadi bagaimana itu Ustaz untuk pembangunannya itu? Apa itu termasuk dosa jariah atau bagaimana Ustaz? Kalau tidak dihancurkan apa dibiarkan saja, bagaimana itu Ustaz, dosa yang ditanggung oleh saudara kami itu sendiri? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari Umu Iqbal di Jambi. Pertanyaan bagus sekali. Sebelum saya menjawab itu yang ditanyakan tadi, kita kembali kepada hukum syar'i tentang membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Di dalam semua mazhab imam-imam yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak ada satupun di antara mereka para ulama yang membolehkan membangun di atas kuburan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kuburan itu tidak boleh lebih dari satu jengkal dan tidak boleh mengambil tanah dari tempat lain untuk menutupi kuburan itu. Ini mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i adalah bagian dari bagian terbesar dari kaum muslimin Indonesia, mereka adalah berpegang pada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Namun sayangnya banyak di antara kaum muslimin ya di negeri kita ini yang justru menyimpang jauh dari apa yang diamanahkan atau yang difatwakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Makanya kita tidak jarang melihat banyaknya kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan, bahkan dipasang keramik, ya, kemudian dihiasi dan lain sebagainya. Semua itu menyimpang dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam madhab Imam Syafi'i dan yang lainnya tentang larangan meninggikan kuburan. Nah, kalau sudah terjadi, sebagaimana yang ditanyakan tadi, ya, maka sebagai seorang yang dia, misalnya, dia tidak setuju dengan apa yang ingin dikerjakan oleh keluarga, yang disepakati oleh mereka, maka dia tidak termasuk yang berdosa. Ya. Misalnya, ibu yang bertanya, ketika keluarganya bermusyawarah ingin membangun bangunan di atas kuburan orang tua beliau, dan beliau tidak menyetujui, maka insya Allah beliau tidak yang termasuk mendapat dosa. Ya. Karena apa? Beliau mengingkari. Karena Nabi SAW mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi. Pada siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia punya wewenang, kalau dia memiliki kekuasaan, maka dia merubah ke kemungkaran dengan tangannya, ya, dengan pemenangnya. Kemudian fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau seorang dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan pemenangnya, dan kekuasaannya, maka dia merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan menasihati, memberikan masukan, ya, menyampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak mampu, fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalaupun dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan nasihat dan peringatan dan omongan yang baik, tapi ternyata masih tetap dilakukan, maka dia mengingkari dalam hatinya, dan insya Allah dia selamat. Dia selamat. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga dari ibu yang bertanya, ini sesuatu hal yang melanggar, yakni hukum Allah, melanggar syariat Rasulullah SAW yang sepatutnya untuk kita menjauhinya. Namun kalau itu sudah terjadi, insya Allah orang yang mengingkari dan dia tidak menyetujuinya, dia tidak termasuk dalam perbuatan dosa tersebut. Ya, dia tidak termasuk dalam perbuatan yang menyimpang tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan suatu saat mereka mendapat hidayah, mereka mendapat petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka bangunan itu bisa saja untuk dirobah atau direndahkan atau dihancurkan. Ya, itu suatu saat. Mudah-mudahan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Masih di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami angkat kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Taufik di Jonggol. Pak Taufik, silakan Pak. Iya, ini kan dengan hukum meminta jabatan itu kan nggak diperbolehkan ya. Terus, hukumnya dengan serangan pajak, money politik itu mungkin lebih berat bang. Itu aja pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Beliau tadi Bapak Taufik, ya, kita hidup di zaman seperti ini, kita melihat kadang-kadang ada orang yang tidak pantas jadi pemimpin, ya, atau menjabat suatu jabatan, tapi dia berupaya untuk mendapatkannya, bahkan sampai-sampai membayar orang, ya, untuk memilihnya. Ini termasuk dosa, ya. Ini termasuk rishwah yang tidak dibenarkan. Dua-dua belah pihaknya tidak boleh, yang diberi dan yang memberi hukumnya haram, ya. Ini termasuk yang dilarang, ya, di dalam agama kita. Maka apa yang ditanyakan tadi adalah benar, bahwa itu perbuatan dosa, ya, karena seorang mencari sampai-sampai dengan cara yang tidak benar dan membayar orang untuk memilihnya. Maka tentu ini adalah satu perbuatan, ya, dosa. Maka dari itu kadang-kadang kita melihat, ya, ada sebagian yang menjabat satu jabatan yang tidak pantas sebetulnya. Tidak pantas menjadi memegang jabatan tersebut. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi adalah yang seperti itu, ya. Terjadi kerusakan, terjadi banyak hal, kepincangan-kepincangan, karena memang ketidakahlian mereka di dalam hal tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik, hidayah, demikian pula Allah berikan kepada para pemimpin kita kebaikan, agar mereka betul-betul menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Dua pertanyaan yang disampaikan di pesan singkat ini. Ustaz ingin bertanya, di dalam dosa besar dikatakan dilarang menuduh wanita yang beriman. Lalu bagaimana jika wanita itu tidak beriman yang berpenampilan terbuka auratnya? Bolehkah kita menuduh wanita tersebut berzina? Yang kedua, apakah diperbolehkan istri merahasiakan sesuatu kepada suami dan sebaliknya, apakah boleh suami merahasiakan sesuatu kepada istrinya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, pertanyaan pertama tadi tentang menuduh ya, tentang menuduh seorang wanita yang dia terkesan bukan yang berpegang pada syariat Allah, orangnya terbuka dan lain sebagainya. Intinya bahwa ya, dalam hal menuduh seorang berzina, ya, terlepas dari orang itu dia memakai pakaian syar'i atau tidak, ini hukumnya adalah berat. Bahkan seorang kafir, wanita kafir, kalau dia tidak berzina, kita tidak boleh menuduh wanita berzina. Apalagi seorang wanita muslimah. Meskipun dia mungkin biasa-biasa saja dalam berpakaian, ya, dia adalah orang awam, ya, itu pun tetap dilarang. Karena permasalahan menuduh seorang berzina, ini permasalahan yang besar, bukan masalah kecil. Menuduh seseorang berzina ini bukan permasalahan yang kecil, ya. Oleh karena itu, hadis yang saya bacakan tadi tentang di antara dosa-dosa besar menuduh seorang wanita mukminah yang dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya, ya, menuduh dia berzina, ini hukumnya dosa besar. Ini bukan berarti bahwa wanita yang di bawah yang disebutkan dalam hadis tersebut boleh kita menuduh seenaknya, tidak. Tetap hukumnya haram, ya. Tetap hukumnya haram. Karena menuduh seorang berzina ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim suatu yang harus dijaga, dipelihara. Ya. Tidak boleh seorang menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tuduhan. Makanya Islam melarang menuduh seorang mencuri tanpa saksi dan bukti. Melarang seorang menuduh seseorang berzina tanpa ada 4 orang saksi. Atau dia melihat dengan mata kepalanya. Ya, jadi ini adalah dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Intinya bahwa masalah menuduh seorang berzina, hendaknya kita betul-betul waspada, hati-hati, ya, karena apa? Dosanya besar. Meskipun wanita itu kita anggap wanita atau dianggap wanita yang biasa-biasa saja, ya. Orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya rendah, jangan diremehkan mereka itu. Ya. Terkadang justru mereka jauh lebih menjaga kehormatan diri mereka daripada yang lainnya. Nah, oleh karena itu, secara umum masalah yang pertama yang ditanyakan tadi tidak boleh kita gampangkan, tidak boleh kita remehkan, karena ini akan berkaitan dengan kehormatan seorang muslim yang harus kita jaga dan kita pelihara. Ya, maka kami nasihati kepada penanya dan yang lainnya semua mendengar apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, agar seorang menjaga lisannya dari menuduh seorang berzina, ya. Karena dosanya besar dan tanggung jawabnya di akhirat juga besar, ya. Tanggung jawab di akhirat juga besar. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah seorang istri merahasiakan sesuatu pada suaminya atau seorang suami merahasiakan sesuatu pada istrinya? Sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, boleh kita katakan setiap orang mempunyai rahasia. Setiap orang mempunyai rahasia. Ada hal-hal yang dia tidak sampaikan pada istrinya sebagai seorang suami. Demikian pula seorang istri, ada hal-hal yang dia tidak terbuka pada suaminya. Ini hal yang hampir dikatakan realita dan banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memang ada hal-hal mungkin yang tercela dalam diri kita. Ngapain kita beritahukan pada diri, pada istri atau pada suami? Kalau ada hal-hal mungkin yang pernah dilakukan oleh seorang, hal itu tercela, hal itu tidak pantas diberitahukan, maka seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang wajar saja dan ada pada manusia dan itu boleh, ya. Karena seorang dia mungkin pernah berbuat suatu perbuatan tercela, dia menutupi dirinya, dia tidak mau orang lain tahu. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia bertobat. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dan itu ada pada hampir pada setiap orang ada hal tersebut. Adapun jika yang dimaksud masalah yang dirahasiakan, ya, misalnya perbuatan baik, ya, seorang suami berbuat baik pada seseorang, ya, kalau dia beritahukan pada istrinya, nanti istrinya mungkin mencegah, ya, maka boleh seorang suami merahasiakan hal itu, ya, misalnya seorang suami ada jatah dia kepada seseorang yang memang pantas diberi jatah, karena orangnya susah, orangnya miskin, dia mungkin butuh bantuan, sementara tidak ada yang membantunya. Namun kalau seorang suami memberitahukan pada istrinya, nanti akan dicegah, sementara dia telah memberikan kecukupan pada istrinya, maka tidak mengapa suami ini memberi kepada orang tersebut, dan dia tidak perlu mengatakan pada istrinya. Jadi ada hal-hal kebaikan yang terkadang kita lakukan, tidak perlu ada yang tahu. Sebagaimana dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, ya, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia memberikan sedekah, ya, dan dia menyembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya orang terdekat dengan dia pun tidak tahu apa yang dia lakukan, yang dia sedekahkan. Jadi ada hal-hal atau amalan-amalan yang memang terkadang memang perlu disembunyikan, ya, agar kita lebih ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihatnya, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kajian pagi hari ini karena terbatasnya waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam ataupun istifadah dari perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz. Tafadhal. Baik para pemirsa TV Roja dan para pendengar Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang terpenting adalah marilah kita berupaya untuk membenahi diri kita sebelum kita membenahi orang lain, ya, karena ada hal-hal yang seorang itu bisa memberikan pencerahan pada orang lain tetapi sulit untuk dia lakukan dalam dirinya, karena faktor hawa nafsu, karena faktor emosional, karena faktor lain dan seterusnya. Nah, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, dia berupaya untuk melawan itu semuanya dalam dirinya, ya. Dan kita berupaya dalam kehidupan kita, ya, karena bisikan-bisikan itu banyak, bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan terhadap diri kita ini. Maka kita berupaya untuk membentengi diri kita dari itu semuanya, dan banyak berta'awud, iltija ilallah, mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan itu. Yang kedua adalah dengan kita menyibukkan diri kita dengan membenahi diri kita sendiri. Banyak kekurangan dalam diri kita, banyak hal-hal yang perlu kita benahi dalam diri kita. Terkadang kita repot mengurusi orang lain, tapi kita tidak membenahi, kita melupakan membenahi diri kita. Akhirnya waktu kita habis terbuang hanya untuk mengurusi orang lain. Ada satu kalimat yang indah yang dikeluarkan atau diucapkan oleh seorang imam ahli sunnah wal jamaah, ya, yaitu al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, ucapan beliau ini, Imam Ahmad bin Hanbal, dinukil oleh al-imam Abu Naim dalam kitabnya Hilyatil Awliya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nahnu qawmun masakin, lawla sitrallahi laftu dihna. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan siapa tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal? Kata beliau, kita ini adalah kaum yang miskin. Ya. Kalau saja bukan karena Allah menutup aib kita, maka tentu kita ini sudah dipermalukan. Ya. Subhanallah. Kalimat yang indah dari seorang imam yang demikian taatnya pada Allah Ta'ala, yang menghafal sekian banyak hadis Nabi SAW rahimahullah Ta'ala. Jadi yang demikian seorang kalau melihat atau mengambil pelajaran dari ulama-ulama salaf pendahulu, bagaimana tawadhu'nya mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana kepribadian mereka, maka ini akan bermanfaat bagi diri kita. Ya. Dan bercermin pada para salaf. Nahnu qaumun masakin. Kata beliau, kita ini kaum yang miskin. Ya. Laula sitrullahi laftudihna. Kalau bukan karena Allah menutup aib kita, tentu kita akan dipermalukan. Maka semoga Allah menutup aib-aib kita, menyempurnakan diri kita ya dengan sebaik-baiknya, dan melindungi kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan semua pemirsa pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa melindungi antum dan kita semuanya dalam aktivitas-aktivitas kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Semoga selalu mendapatkan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, demikian dapat sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.